Konsultasi Syariah. Hukum rokok dalam Islam. Tembakau yang merupakan bahan baku rokok telah dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriah. Semenjak itulah kaum muslimin mulai mengenal rokok. Sebagian kalangan berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh. Mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan firman Allah yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia, termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok. Sanggahan, berdalil dengan ayat ini tidak kuat. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak dan membahayakan tubuh. Sementara rokok mengandung ribuan racun yang secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan, bahkan membunuh penggunanya secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman, yang artinya, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lebih dari itu, mengapa tidak ada dalil khusus yang melarang rokok? Karena rokok baru ada 500 tahun yang lalu, dan tidak dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun ulama penulis hadis setelahnya, bagaimana mungkin akan dicari dalil khusus yang melarang rokok? Sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini dikiaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sebagaimana ditunjukkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih mentah, dan karot, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia, yaitu bau tidak sedap. Hadis riwayat Muslim. Sanggahan, analogi ini sangat tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu, menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, diantaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas ini adalah tinjauan yang sangat terbatas. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram. Pendapat ini ditegaskan oleh Qalyubi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, dalam kitab Hasyiah Qalyubi ala Syarh al-Mahalli, beliau mengatakan, Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci, sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, para ulama kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya. Ibnu Allan, salah seorang ulama madhab Syafi'i, As-Sanhuri, mufti madhab Maliki di Mesir, Al-Buhuti, ulama madhab Hambali, As-Surun Bulali, ulama madhab Hanafi, juga menfatwakan haram hukumnya merokok. Merokok juga pernah dilarang oleh penguasa Khilafah Utsmani pada abad ke-12 Hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para ulama menegaskan haramnya merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Padahal Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya melalui firman-Nya, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, La dororo wa la diror, yang artinya, tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain baik permulaan maupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan dunia kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, juga merusak sistem reproduksi, pendeknya merokok merusak seluruh sistem tubuh. Oleh karena itu, seluruh negara menetapkan undang-undang yang mewajibkan dicantumkannya peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok. Karena itu, sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam. Seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa Arab Saudi yang mengharamkan rokok yang menyatakan merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya yaitu tembakau juga haram, serta memperdagangkannya juga haram karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar. Demikian, Allahu A'lam.